Kita simak kembali satu persembahan berikut ini untuk Anda. Cyber, Cyber, Cyber. Goyang kembali ada Zeni, Inka, Atei. Apa pancen wis nasibku? Kita goyang lagi. Cyber, walaupun panas-panasan tetap semangat ya Mas ya.